Apakah doa yang dapat mengelak daripada perbuatan orang seperti sihir, santau dan lain-lain lagi? Di antaranya Nabi suruh kita baca, sebab sihir-sihir ni kita tak nampak. Kalau orang kita nampak, orang mari daripada depan nak tumbuk kita. Kita boleh elak. Kalau pandai elak, tak pandai sudah. Orang mari ke belakang boleh elak. Tak boleh, ada lepuk atas kepala suci. Orang stik, puk stik atas kepala. Dah elak orang ni. Dah sihir dalam kita tak nampak barang raib. Dalam tidur hari. Faham? Itu sihir. Jadi Nabi ajar kita beberapa kalimah. Di antaranya, Nabi suruh kita baca masa nak tidur. Tiga kul. Kul huwallahu ahad. Baca tiga kul. Tiup di tapak tangan. Lepas tu sapu atas kepala, tarik ke depan. Sapu belakang pula. Faham tak? Aisyah kata tepat-tepat hak Nabi tak sapa, dia tolong sapu. Faham ke? Aisyah ambil tangan Nabi, tolong wak, we kena. Nak tidur tiap-tiap malam. Mengelak daripada sihir. Faham? Jadi kita letak tubuh kita atas lembek, dalam keadaan tak berdaya dah, serah pada Allah dengan kalimat-kalimat Allah. Baca tiga ku, faham? Kalau orang mari nak kenak kita, tak boleh. Kuci bagau, kuci dah pun kata. Tapi sihir yang masuk ke hidup bagau. Mari kau lubang tak gitu ni. Kau lubang rata. Sihir. Faham? Baca tiga kutip di tangan. Baca habis ha. Jangan tiga kul. Bukan gitu. Dia kira wadah. Baca perhabis. Kul huwallahu ahad dengan bismillah. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Siapa habis ha? Kul a'udzu birabbin nas. Tiup tapak tangan. Bini kita dia tiup, dia sapu pula. Dah tepat Ali dah sapa, kita ambil tangan dia tolong sapu, jangan acak jadi mesin lain pula sapu-sapu. dia gitu. Ni gak ubur tahi besi atas pintu. Tahi besi tak boleh lawan sihir. Ni tahi dia. Mu ambil besi, mu buat gambar setongkol. Besi tu stay, pahak-pahak-pahak buat rupa setongkol. Tinggi nak kaki tiga. Besar gitu lah, Ali Gusti. Tapi besi lah. Atu takut tak? Sihir takut tak? Dah. Tu rupa orang kagak. Ni tahi besi. Buku dengan kertas tak abu-abu atas itu lagi. Tak akut. Dia tidak asuk tak kena sihir-sihir apa tak kena. Apa? Tu ada tu. Gatung, benda. Unduk-unduk. Bodoh. Nyanyi ke unduk-unduk. Ambil dalam pukat awak alik juga. Nak suruh lawan sihir. Jadi apa unduk-unduk gitu? Nampak? Nabi ajar dah kan? Baca Quran, baca zikir-zikir yang dia telah diajar. Ni kuda laut, nyanyi dia. Mubuh kuda kepang yang masuk lagi. Ada kata kuda laut, kuda kepang ni besar gini. Yang raja huruk joget. Masuk, lakut sikit. Ni kecil. Atu mari dapat kat unduk-unduk, atu tiup. Musim unduk-unduk. Main pula. Ting, ting, ting. Dah kebodoh tu, ikut orang nak kata.